من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di masjid yang mulia ini kita bisa bermajelis bersama. Di bulan yang mulia Syahrul Mubarak, di 10 hari yang terakhir dari bulan-bulan Ramadan, kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang insyaallah bukan pembahasan yang asing bagi kaum muslimin. Namun ini perkara yang penting untuk selalu diulang dan untuk diingat kembali, yaitu pembahasan tentang at-taubah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taubat adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dia adalah sesuatu yang harus selalu mengiringi hidup manusia. Karena demikian butuhnya seorang hamba terhadap taubat ini. Bahkan taubat adalah kebutuhan yang sifatnya daruri bagi setiap manusia. Tidak bisa lepas dari yang namanya taubat. Terlebih kita mengetahui bahwasanya manusia telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu khata'un atau khata', banyak melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Permasalahannya bukan bagaimana kita tidak punya dosa. Itu bukan perkara yang mungkin kita lakukan. Mustahil manusia tidak punya dosa. Kecuali para nabi, para rasul yang maksum. Ya, adapun manusia khata, banyak melakukan perbuatan salah. Lailan wa naharon, siang dan malam. Dan ini pula yang Allah sebutkan. Allah firmankan sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai bani Adam, innakum sesungguhnya kalian tukhti'una, selalu berbuat dosa, fil-laili wan-nahar, di siang dan malam. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kenyataan yang ada ini, maka jelaslah dan tampaklah betapa butuhnya seorang hamba dengan apa yang disebut dengan taubat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan di antara rahmat Allah, ketika sesuatu itu sangat dibutuhkan, maka Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Ini merupakan sunnatullah. Sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sifatnya darurat, Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Contohnya udara. Ya. Apa ada kita membeli udara untuk kita bernafas? Tidak. Allah mudahkan jalan. Sama antara orang yang fakir, orang yang miskin, ya, orang yang muslim, orang yang kafir, diberi nikmat ini. Nafas ini, udara ini. Karena sifatnya darurat. Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Ya, demikian juga air, demikian juga makanan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalannya, dibukakan untuk manusia. Dan ini sunnatullah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya yang sangat besar. Demikian juga taubat ini. Ketika taubat adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh hamba. Jadi manusia itu hajatnya luar biasa terhadap apa? Taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalannya. Allah memudahkan jalan-jalannya. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau mengetuk pintu taubat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu taubat sampai roh itu dicabut. Sampai saat-saat sakarat al-maut. 60 tahun manusia hidup, 60 tahun itu pula Allah buka pintu apa? Taubat. Sampai kemudian batas akhir ketika sakaratul maut. Demikian dunia ini selama masih ada, dibuka pintu taubat sampai terbit matahari dari sebelah apa? Barat. Dari tempat tenggelamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Ghafur Wal-Ghaffar, Al-Ghafir, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima atau zat yang maha memberikan ampunan. At-Tawwab, zat yang maha memberikan taubat. Al-Afu, zat yang memaafkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya yang meminta kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, demikian pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahara, siang dan malam dibukakan pintu selebar-lebarnya, dimudahkan jalan semudah-mudahnya. Yang demikian itu karena hajat seorang hamba terhadap taubat sangat apa? Besar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan pintu taubat itu terbuka bagi siapapun. Terbuka bagi siapapun. Bukan khusus bagi orang yang beriman yang baik saja. Pintu taubat itu terbuka bagi orang-orang yang kafir, sekafir-kafirnya manusia. Ya. Fir'aun pun dibuka pintu tobat untuknya. Namun dia tidak mau mengetuk pintu tobat itu sampai saat apa? Sakarat. Orang kafir dibukakan pintu tobat untuk mereka. Orang fasik juga dibukakan pintu tobat untuk mereka. Ahlul bid'ah juga demikian. Kalau mereka mau bertobat, dibuka pintu tobat. Hanya saja memang ahlul bid'ah ini susah untuk bertobat. Ya, karena mereka menganggap kebid'ahan yang mereka lakukan adalah apa? Suatu perbuatan baik. Beda dengan ahlul maksiat. Orang yang melakukan zina, orang yang berzina tahu betul itu adalah apa? Dosa. Beda dengan ahlul bid'ah. Orang melakukan kebid'ahan menganggap ini adalah kurbah. Kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun bukan berarti pintu tobat ditutup untuk mereka. Dibuka. Terus dibuka bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang baik. Ya. Allah tidak mengkhususkan pintu tobat untuk sebagian golongan. Dan tidak untuk golongan yang lain. Karena memang butuhnya manusia terhadap tobat ini. Demikian apa? Besar. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnillahi azza wa jal. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita akan membahas beberapa masalah, beberapa pembahasan yang terkait dengan masalah apa? Taubat ini insyaAllah ta'ala. Yang pertama, kita bahas tentang ta'rif atau pengertian taubat. Apa itu taubat? Ya. Yeah. At-taubah itu bisa dari Allah dan bisa dari makhluk. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan kalimat taubat itu bisa datangnya dari makhluk dan bisa datangnya dari apa? Allah. Ya. Sebelum kita masuk ta'rif, ya. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan kalimat taubat itu bisa datang dari Allah dan bisa datang dari apa? Makhluk. Contohnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Taubat yang datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17. Nanti bisa dibuka, bisa mentadabburi ayat ini. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17 Allah mengatakan innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat itu atas Allah. Ini taubat dari siapa? Allah. Yakni Allah memberikan taubat, memberikan apa? Ampunan. Allah yatubu ala ibadih. Kalau dalam bahasa Arab biasanya menggunakan kalimat ala. Taballahu ala abdihi. Allah bertobat, kalau kalimatnya Allah taba ala abdihi. Dengan kalimat ala, maknanya Allah mengampuni. Dengan kalimat ala. Ya. Seperti dalam ayat ini, innamat taubatu ala Allah. Sesungguhnya taubat itu atas Allah. Yani Allah akan memberikan apa? Ampunan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Perbuatan dosa. Bijahalah, dengan kejahilan. Kemudian bersegera untuk bertaubat. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bersegera untuk bertaubat. Faulaika, mereka itulah yatubullah. Allah akan memberikan apa? Taubat. Ini taubat dari siapa? Allah. Yani Allah memberikan mereka taubat. Faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baik. Dan taubat juga datang dari hamba. Dan di dalam Al-Quran, itu dengan menggunakan kalimat ila. Seperti, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu. Bertaubatlah kalian ilallah, kepada Allah. Taubatan nasuha. Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taib. Demikian dalam surah apa? At-Tahrim. Juga dalam firman Allah dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-31. Allah mengatakan, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. Dan bertobatlah kalian إِلَى اللَّهِ, kepada Allah. Jami'an. Semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian apa? Menjadi orang yang beruntung. Demikian kalimat taubat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan juga dalam pembicaraan, taubat bisa datang dari Allah dan bisa datang dari apa? Makhluk. Kata kerja yang digunakan untuk perbuatan Allah dan kata kerja yang dilakukan untuk apa? Perbuatan makhluk. Namun maknanya berbeda. Ketika seorang taba ilallah, yakni orang tadi bertobat kepada Allah. Tapi kalau Allah memberikan atau taba Allahu ala fulan, yakni Allah memberikan apa? Ampunan kepada fulan. Bisa dipahami insyaallah. Baik, agar kita di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika mendapatkan ayat-ayat yang seperti ini, ini makna taubat bagi Allah dan makna taubat bagi siapa? Makhluk. Dan tentunya yang menjadi pembahasan kita adalah taubatnya makhluk kepada Allah. Ya. Baik. Nah. Sebagaimana mimbabil faedah, kalimat syukur juga demikian. Seorang hamba bersyukur kepada Allah. Allah bersyukur kepada apa? Hambanya. Kalimatnya sama, syukur. Ya. Namun maknanya apa? Tentunya berbeda. Iya. Thayyib. Wabillahi taufik. Adapun taubat, ya, taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa taba maknanya adalah ada wa raja', kembali. Jadi secara bahasa maknanya adalah kembali. Taba maknanya raja', wa'ada, kembali. Baik. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, maka banyak diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Kita akan bacakan beberapa kalam, beberapa ucapan para ulama tentang makna taubat. Ya. Bisa antum dengarkan atau antum tulis salah satu ta'rif, tidak masalah. Karena banyak ta'rif yang disebutkan oleh para ulama yang sesungguhnya memiliki makna yang dekat. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan tentang makna taubat. Fahaqiqatu taubati hiya an-nadam ala ma salafa minhu fil madhi wal-iqla'u anhu fil hal wal-azm ala alla yu'awiduhu fil mustaqbal. Ibnu al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang ta'rif makna taubat, beliau mengatakan hakikat taubat, kata beliau, adalah seorang menyesali apa yang telah lalu, menyesali apa yang telah lalu dari perbuatan dosa, menyesali apa yang telah lalu. Kemudian al-iqla', mencabut dirinya dari kemaksiatan seketika itu juga, saat itu. Ya. Wal azmu, dan berazam untuk tidak mengulangi lagi di waktu yang akan apa? Datang. Ya. Jadi manusia itu punya tiga waktu. Waktu yang telah lalu, waktu yang sedang dijalani, dan waktu yang akan datang. Dan ini semuanya yang membutuhkan taubat. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna taubat, taubat adalah seorang menyesali segala perbuatan dosa yang telah dia lakukan di waktu yang telah lalu. Dan waktu yang sekarang yang dia sedang lakukan perbuatan dosa itu segera dia apa? Hentikan. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulangi di waktu yang akan datang. Ini hakikat taubat. Ya. Kalau seorang hanya menyesali yang telah lalu, yang sekarang dibiarkan saja dan tidak punya azam untuk apa namanya? Untuk tidak mengulangi, maka ini bukan taubat yang sesungguhnya. Bukan hakikat taubat. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Ya. Ibnu Qayyim juga menjelaskan di tempat yang lain, masih dalam kitab Madarijus Salikin, di tempat yang lain, berkata Ibnu Qayyim, hakikatut taubah arruju'u ilallahi bil iltizam fi'li ma yajib wa tark ma yukrah fahiya ruju'un min makruhin ila mahbubin faruju'u ilal mahbubi juz'un au juz'u musammaha warruju' anil makruhi al juz'ul akhar. Beliau mengatakan hakikat taubat adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Ini sesuai dengan makna bahasa tadi ya. Cara bahasa taubat adalah apa? Rujuk kembali. Maka beliau menjelaskan makna taubat adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Bagaimana seorang kembali kepada Allah? Dengan berusaha menetapi apa yang diwajibkan. Ya, sholat, zakat, siam, ini bukti orang taubat. Berusaha menetapi apa yang diwajibkan oleh Allah. Wa tarku ma yukrah, dan meninggalkan apa yang dibenci. Dan meninggalkan apa yang dibenci. Ya. Sehingga makna taubat adalah ini, rujuk segera kembali dari perkara yang dibenci oleh Allah kepada perkara yang apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Terkadang ada orang yang hanya meninggalkan dosa, tapi setelah itu tidak melakukan perkara yang apa? Ya. Tadinya mencuri, tadinya garong, tadinya maling, tobat saya. Ya. Tidak lagi garong, tidak lagi maling, tapi setelah itu dia juga tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain, tidak menggantinya dengan ketaatan. Maka ini belum masuk ke dalam hakikat apa? Tobat. Ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan demikian, rujuk adanya kembali, kembali dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci kepada sesuatu yang Allah cintai. Ya, betul orang tadi telah melakukan suatu kebaikan, meninggalkan pencurian, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, namun belum mencapai kepada hakikat apa? Taubat ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Kita sebutkan beberapa ta'rif ulama, setelah itu kita simpulkan. Ya. Kemudian yang ketiga, berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menjelaskan tentang makna taubat, wa taubatu fi syara', dan taubat secara syariat, secara syar'i, maknanya kata beliau Ibnu Hajar, tarku dzanbi li qubhihi wan nadam ala fi'lihi wal 'azmu ala 'adamil 'audi wa raddul madlamah in kanat aw talabul bara'ah min sahibiha wa hiya ablagh wujuhil i'tizar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang namanya taubat secara syariat adalah tarkuz dzanb, meninggalkan dosa. Li qubhihi, karena yakin akan kejelekannya. Ya. Ini penting di sini. Karena terkadang ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena tahu apa namanya kejelekannya, tapi karena tidak mampu untuk melakukan apa? dosa tadi. Ya. Saya sudah tidak lagi mencuri. Betul, saya tidak lagi apa? Garong. Kenapa? Kaki saya patah. Iya kan? Tangan saya lumpuh. Oh, ini ternyata alasan dia tidak apa? Mencuri. Ini bukan taubat. Ya. Taib. Atau hanya sekedar bosan saja. Saya sudah bosan mencuri. Nah. Ya. Wah, saya sudah malang melintang nah, mencuri. Nah. Bosan saya. Nah. Ya. Taib. Nanti kalau butuh juga mencuri lagi. Ya kan? Kayak musim-musim ini. Musim Idul Fitri luar biasa. Nah. Ya. Cerita saya hilang uangnya, saya hilang, subhanallah. Ya. Di saat kita diperintahkan untuk banyak berbuat baik, ternyata justru banyak di antara manusia memanfaatkan kesempatan apa? Yang seperti ini untuk apa? Untuk melakukan perbuatan jahat. Ya. Ya, pencuri-pencuri itu paham, kalau bulan ini menjelang Idul Fitri orang banyak duit. Iya kan? Atau orang yang tidak kaya pun dia mesti nyimpan uang beberapa jenis apa uang seberapa untuk dia siapkan untuk apa? Mesti punya uang. Ya. Yeah. Ada uang yang disimpan. Yeah. Di saat-saat seperti ini justru banyak orang apa namanya? Melakukan perbuatan haram ini, pencurian dan seterusnya. Makanya juga nasihat bagi seluruh kaum muslimin, yeah. Dosa yang dilakukan di hari-hari yang seperti ini nilainya di sisi Allah lebih apa? Lebih besar, walaupun tidak dilipat gandakan, karena dosa tidak dilipat gandakan oleh Allah, namun nilainya besar. Iya. Nah, di saat-saat kaum muslimin beribadah kepada Allah, di saat-saat kaum muslimin sedang yuqbiluna 'ala Allah, berusaha untuk bertaubat kepada Allah, ada saja orang yang seperti ini. Iya. Maka kembali kepada ta'rif Ibnu Hajar rahimahullah. Yang dimaksud dengan taubat adalah seorang meninggalkan dosa liqubhihi. Karena memang tahu tentang kejelekan dosa tadi. Iya. Yeah. Jelek. Tidak baik. Dibenci oleh Allah. Maka dia tinggalkan. Likubhihi. Karena jeleknya dosa tadi. Wa nadam. Tayyib. Wa nadamu ala fi'lih. Kemudian dia menyesali. Dia meninggalkan karena jeleknya perbuatan dosa tadi. Dia tahu kejelekan tadi. Kemudian menyesali. Kenapa dia terjatuh kepadanya? Dalamnya. Kemudian setelah itu ada azam, tekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut. Ya. Waraddul mazlamah in kanat. Kemudian mengembalikan kezaliman-kezaliman jika memang ada kezaliman yang dia ambil, harta dia kembalikan pada orang yang dia ambil. Ya. Baik. Jika ada hak-hak Adam dikembalikan. Atau meminta maaf. Ya, mungkin sudah kadung diambil, dipakai. Meminta apa? Maaf. Ya. Taib. Meminta halal. Dari orang yang dia zalimi. Ya. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa ta'rif. Yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa ta'rif. Kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan ta'rif. Tapi satu lagi kita tambah ikhwan. Perkataan Ibnu Qayyim juga. Ini juga penting untuk kita sebut di sini. Sebelum kita simpulkan makna taubat secara syariat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, at-taubatu hiya ar-ruju' mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan taubat itu maknanya adalah ar-ruju', kembali, meninggalkan apa yang Allah benci secara zahir dan batin. Zahir dan batinnya. Dia meninggalkan apa yang Allah benci, zahir dan batinnya. Zahirnya dia meninggalkan, batinnya juga demikian. Ila meninggalkan yang jelek tadi menuju kepada ma yuhibbuhu Allah, apa yang Allah cintai, zahiran wa batinan, juga zahir dan apa? Batin. Naam. Ini makna taubat yang juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. At-taubatu hiya ar-ruju' mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinan ila ma huwa yuhibbuhu zahiran wa batinan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ada takrif-takrif yang lain. Kita cukupkan beberapa takrif ini saja dan kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Ya. Dari beberapa takrif di atas maka bisa kita simpulkan bahwasanya taubat secara syar'i, taubat yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah taubat yang terkumpul di dalamnya beberapa perkara. Jadi taubat itu dikatakan taubat secara syar'i jika terpenuhi beberapa perkara. Yang pertama, al-iqla'u ani dzanbi. Meninggalkan dosa tadi. Ya. Dia tinggalkan dosa itu. Ya. Nah. Harus ada meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua, an-nadamu 'ala ma fat. Menyesal atau menyesali apa yang telah dia terjatuh kepadanya dari perbuatan dosa. Apa yang telah dia sia-siakan berupa waktu, nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa waktu dengan melakukan perbuatan maksiat, dia sesali. Yeah. Dan poin yang kedua ini, manusia berbeda-beda tingkatannya. Tingkat penyesalan seorang manusia dengan manusia yang lain berbeda. Iya. Yeah. Dan di sini juga berbeda pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bisa merasakan. Kan demikian ya. Kita menyesal akan sesuatu, itu tingkat penyesalan berbeda-beda. Iya. Nah, dan semakin kuat penyesalan akan perbuatan dosa, maka semakin apa? Semakin kuat pula apa namanya? Taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Mungkin sama-sama orang tadi menghentikan perbuatan dosa. Ya. Baik. Sama-sama meninggalkan perbuatan dosa. Satu jenis perbuatan dosa. Ya. Nah. Saya meninggalkan, fulan juga meninggalkan, tapi penyesalan orang ini belum tentu sama dengan penyesalan apa? Orang yang lain. Ya. Baik. Namun harus ada penyesalan ini. Wabillahi taufik. Semakin kuat penyesalan, semakin kuat nilai tobat dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tobat akan menjadi sempurna dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jika orang yang bertobat ini mengetahui tentang kejelekan dosa tadi, al-ilmu biqubhi dzanbi. Dia mengetahui kejelekan dosa itu. Ya. Maka ini butuhnya ilmu, ma'asyiral muslimin. Ya. Butuhnya apa? Ilmu. Betapa jeleknya perbuatan tadi. Semakin orang tahu kejelekan suatu dosa, penyesalannya juga semakin apa? Semakin besar. Sesuai dengan kuatnya ilmu tentang jeleknya sesuatu itu, maka semakin kuat juga apa? Penyesalan. Ya. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kalau kita bicara contoh ya, kalau sedang bicara masalah bahaya rokok misalnya, ya. Tidak sama pemahaman orang satu dengan yang lain tentang bahaya apa? Rokok. Semakin dia tahu tentang bahaya rokok dan melihat betapa apa namanya banyaknya madarat, maka semakin mudah bagi dia untuk apa? Meninggalkan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Contohnya, kalau kita bicara rokok saja. Kalau sedang bicara kejelekan rokok, bahaya, madarat. Ya, yang pertama, kesepakatan para dokter, kesepakatan para ahli. Bahwasanya rokok itu bisa mengakibatkan apa? Kanker. Ya, apalagi? Jantung. Kemudian apa? Gangguan kehamilan, impotensi. Ya kan? Dan ini wajib Ya, pemerintah mewajibkan perusahaan rokok untuk memasang ini di mana? Di bungkus-bungkus rokok. Ya. Ini contoh. Sepakat itu. Tidak ada yang khilaf di antara atibba, para dokter. Ya. Seorang kalau tahu itu saja, dia akan berusaha apa? Oh, ini bahaya ini. Ya. Bahkan, kita lihat kejelekan yang lain. Dalam sebuah penelitian, ketika melihat perbandingan tingkat kematian di dunia ini, ternyata ranking pertama penyebab kematian adalah apa? Rokok. Adapun penyakit yang selama ini banyak ditakutkan oleh manusia, penyakit AIDS, itu ternyata sedikit yang mati karena apa? AIDS. Walaupun itu sangat-sangat ditakuti, namun ternyata kematian yang disebabkan karena syurbud dukhan, ya, rokok ini ternyata apa? Sangat-sangat apa? Tinggi, paling tinggi dalam penelitian. Ya, ini sudah penelitian dunia ini. Ya, tingkat kematian paling besar. Ya. Nah, ada orang yang sudah tua, wah aku tua, mau rokok, suen-wen orang mati-mati. Ya bukan itu mana-mananya patokannya, ya kan? Ya, sahih. Bahkan ya itu tadi nah, tingkat kematian paling tinggi itu. Kemudian dari sisi tabdzir, dari sisi apa? Tabdzir, mubadzir, ya jelas ini bentuk tabdzir, kemubadziran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, ya, adalah saudara-saudara apa? Syaitan. Ya. Baik. Coba kita bandingkan ma'asyiral muslimin. Harta 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah ini nikmat dari Allah, ya tidak? Walaupun sedikit rupiah itu. Ya. Dan ini wajib disyukuri dan wajib dimanfaatkan untuk apa yang Allah ridhoi. Ya. Sebagian orang ada yang sehari bisa sampai berapa? Nah, 2 bungkus rokok. Rokok paling murah berapa sebungkus kan? Ya. Ya. 10.000. Nah. Kok tahu pak? Ini jangan-jangan nih. Nah, ini saya tak suudon, tak boleh suudon bulan Ramadan. Ya kan? Di luar Ramadan saya tak boleh. Ya kan? Baik. Taruhlah 10.000. Nah, saya ambil ucapan antum. 10.000. 2 bungkus rokok sehari. Berapa? 20.000. 1 bulan berapa? 20.000 kali ya, 600.000. Ya. Baik, 600.000. Ya subhanallah. Dibuang-buang begitu saja. Ya. Sehingga tidak heran kalau ada orang mengeluh, saya gajinya 3 juta sebulan tapi kok kayaknya kurang terus. Nah, seliramu merokok sedino pirang bungkus, nah, 10 bungkus pak, nah, ya pantas saja, nah, 3 bungkus 30.000 kali berapa? 900.000. Jadi jatah untuk merokok saja 900.000. Iya, iya kan? Ya kalau 3 bungkus sehari, pilih rokok yang paling murah tadi, nah, iya, iya, sehingga kurang, belum lagi cicilan ini, cicilan itu, nah. Subhanallah, tanggungan ini, tanggungan itu. Sekarang kalau kita tanya lagi, seandainya ya, uang ini yang 20.000 ini diberikan kepada fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, dapat berapa kilo itu beras? Berapa kilo beras itu? 3 kilo. Yang sudah bagus ya. Ya. Kalau ini diberikan untuk ibadah, sudah dicatat. Di catatan malaikat itu kebaikan yang luar biasa banyak. Memberikan makan fukara 1 kilo untuk satu keluarga orang miskin. Satu hari itu, subhanallah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, ya, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh apa? Kurma. Bisa menyelamatkan seorang dari azab neraka. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada orang ini demikian banyak. Sehari dia bisa memberikan 3 kilo untuk fuqara wal masakin. Setiap hari sebenarnya dia bisa infak. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, akan tercabut kemiskinan di Indonesia ini. Ya, betul. Insyaallah ta'ala. Ya. Nah, berapa jumlah perokok di Indonesia? Ya. Luar biasa, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Saya punya cerita tetangga saya. Mungkin sedang dengarkan radio ini. Maaf-maaf saja saya ceritakan kisahnya. Ya. Baik. Dia ini masuk rumah sakit karena rokok. Geletak orang ini. Nah, ya. Tergeletak. Rokok berat. Berapa bungkus sehari. Nah. Mulai dia berpikir. Nah. Ya Allah. Nah. Sepiro enak yang rokok. Ya, ya. Kalau sekarang harus tergeletak. Allah alam saya terus akan hidup atau akan mati. Ya, bisa mati. Nah. Dia sudah pikir seperti itu. Ya. Pikirannya sudah sakit berat. Kemudian dia berpikir, hitung-hitung matematik. Berapa uang yang saya keluarkan sejak dulu? Ini seharusnya saya sudah bisa naik haji. Ya. Berapa tahun dia merokok itu? Akhirnya dia punya azam. Kalau saya sembuh, setiap saya mau merokok, duit itu tak masukkan kotak, saya niati untuk haji. Ya. Betul. Dia tinggalkan itu. Ya. Setiap hari kalau mau ngerokok, oh aku janji, masukkan kotak. Jadi untuk beli rokok ini masukkan kotak. Memang kebetulan rezekinya dimudahkan. Dalam waktu 7 tahun, berangkatlah dia bersama istrinya. 7 tahun dia meninggalkan rokok. Ya. Coba hitung-hitungan tadi, kalau sebulan 600 ribu, berarti setahun kurang lebih 7 juta ya kan? 7 juta. 7 juta kali 7 tahunnya pas 49 juta. Sekarang ini naik haji 35 juta. Subhanallah, hanya dengan menyisihkan uang rokok ini. Maka tidak heran kalau merokok itu betul-betul takdir, ma'asyiral muslimin. Takdir. Menyia-nyiakan apa yang Allah berikan berupa harta. Ya. Baik. Bagi yang masih mengatakan ini makruh-makruh saja, ya. Ya, coba lihat nah. Betapa harta yang telah kita sia-siakan itu. Ya. Yeah. Oleh karena itu, salah seorang masyayikh, salah seorang syekh di kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, dan saya dengar dengan telinga saya, ketika itu kita hadir di majelis beliau, Allah mudahkan kesempatan saya duduk di hadapan beliau. Beliau mengatakan, bertanya kepada kita, apa pendapat kalian kalau ada orang membawa uang sekian real di tengah jalan dia bakar? Ya, kalau bahasa sekarang, apa pendapat antum mas? Ada orang di tengah jalan bawa uang 10 ribu, bawa korek dia bakar. Sampai habis. Ya. Besoknya lagi, satu lembar 10 ribu bakar lagi. Nah, kalau yang sehari berapa? Nah, 2 bungkus ya 20 ribu dia bakar setiap hari. Ya. Kita akan mengatakan, ki wong sehat apa ora ya? Ora ya. Nah, kan begini. Ini sehat atau tidak? Iya kan. Iya. Ini pembahasannya tobat malah jadi tidak rokok. Enggak apa ya. Iya. Baik. Ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Ya. Ini dalil yang akan kita sebutkan. Adapun masing-masing yang mendengarkan ini ya silakan memilih. Kan demikian. Demikian kata Syekh. Ini orang saja akan mengatakan ini orang mubazir ini. Lalu apa pendapat kalian kalau ada orang yang dia membakar uang itu, bersama dengan itu dia membakar paru-parunya. Membakar tubuhnya, membakar kesehatannya. Apa ini tidak lebih parah daripada orang yang apa? Membakar uang. Ya. Belum lagi ma'asyiral muslimin, sisi pengharaman yang lain. Yang menunjukkan betapa tidak baiknya hal ini adalah gangguan yang diterima oleh saudara kita di samping kita. Yang diistilahkan dengan perokok pasif. Ya, perokok pasif. Ya. Ya. Tipis, ya. Kelempas, kelempus, ya kan? Ya. Di belakang ada ibu-ibu bawa bayi. Ibunya batuk karena apa namanya? Nah, asap rokok. Bayinya ikut batuk-batuk. Ya. Malah enggak tobat-tobat, ambil lagi rokok jenis yang lain, ya kan. Minyak jinggo diambil. Sekarang enggak ada ya. Iya. Iya. Terus seperti itu. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, kembali pada pembahasan apa? Taubat. Ini sebagai contoh, seorang itu akan mudah meninggalkan dosa atau meninggalkan sesuatu yang Allah benci, ya, taib, jika dia mengetahui tentang kejelekan sesuatu itu. Ya. Semakin dia tahu kejelekan itu, mengetahui itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulnya, dia mengetahui ayat-ayatnya, mengetahui hadis-hadisnya, maka dia akan semakin sempurna apa tadi? Taubatnya. Dan juga penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin besar. Iya. Yeah. Ini yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al-ilmu biqubhi dzambi. Taubat akan dikatakan taubat yang masyru', di antaranya ketika seorang mengetahui tentang jeleknya dosa yang sedang dia lakukan itu. Apa saja dosanya? Apa saja kejelekannya? Kemudian yang keempat, taubat itu akan dikatakan taubat yang masyru', yang baik, yang disyariatkan, jika dia memiliki azam, tekad. Al-azmu ala alla ya'uda. Berazam untuk tidak mengulangi kembali. Tidak kembali lagi kepada dosa tadi. Ya, masalah nanti kembali lagi, kita tidak tahu perkara yang gaib. Ya, gangguan syaitan, bisikan syaitan, yang penting kita punya azam, saya tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah. Punya azam untuk, apa namanya, tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian yang ke lima, taubat itu akan sempurna, akan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki jika ada perkara yang kelima ini, tadaruku ma yumkinu tadarukuhu min raddil mazalimi wa nahwi dzalik. Ada upaya dari dia untuk, ya, memperbaiki apa yang masih mungkin diperbaiki dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, dengan mengembalikan kezoliman-kezoliman yang dia lakukan. Ya. Ya. Berusaha untuk memperbaiki, ya, apa yang dia lakukan tadi berupa dosa. Jika memang masih mungkin untuk diperbaiki, ada upaya untuk menyedikitkan nilai kezoliman itu dengan mengembalikan apa? Ya. Apa yang dia ambil dari orang misalnya. Ya. Saya nyuri dari rumahnya fulan 1 juta. Sudah saya pakai 200 ribu. Kemudian bertaubat pada Allah. Ini uang 800 ribu. Masih sisa. Berusaha untuk apa? Kembalikan. Ya. Dengan baik-baik. Ya. Mungkin tidak langsung, ya kan. Saya yang mencuri kemarin, kan langsung dipukuli malah sama dia. Dah, ngobrol dulu, datang ke rumahnya baik-baik, ngopi dan seterusnya, kan. Kemudian setelah itu sudah ada asuh. Nah, wah, kemarin kecurian, Pak. Iya, kecurian. Nah, iya. Terusnya ngobrol sambil, sudahlah Pak, dimaafkan saja itu Pak. Nah, ya kan? Saya sebenarnya yang mencuri itu kan. Misalnya kan ya, saya mohon maaf, ini uang 800 ribu. Nun sewu kula uang solaki, saya maaf sekali nak. Ya. Masih ada 200 ribu yang saya pakai. Nah. Ya, syukur-syukur kalau panjenengan memaafkan, kalau tidak saya tak coba nanti kembalikan, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki. Iya. Baik, luar biasa orang ini. Iya kan? Iya. Jangan ada, caranya ya perlu hikmah juga kan, jangan menjatuhkan pada hal yang kita justru malah apa namanya, ya binasa, ya kan. Lagi rame-rame, lagi nyari pencurian, ya, lagi orang kumpul semua sekampung, sapa sing nyolong, malah datang, aku sing nyolong, digebuki sama orang sekampung nanti, dah biarkan dulu gitu. Ya, dengan cara yang baik tentunya, ya kan. Atau kalau kira-kira orang yang dicuri ini orang yang kejam, ya, yang dia tidak, bukan tipe orang pemaaf, ya, mungkin kita apa namanya, atau mungkin dia tipenya suka mengadukan kepada apa namanya kantor polisi, kemudian kita bisa masuk penjara walaupun sudah dia apa kembalikan. Wah, ini bahaya kalau saya kembalikan dengan cara terang-terangan. Bisa dengan cara yang tidak terang-terangan, bisa dititipkan dengan kepada orang, ya, atau mungkin apa namanya dipaketkan sampai ke sana. Banyak cara, ya. Thayyib, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang kelima. Tadaruku ma yumkinu tadarukuhu min raddil mazalimi wa nahwi dzalik. Kemudian yang keenam. Di antara perkara-perkara yang harus ada di dalam kita bertobat kepada Allah hendaknya taubat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Karena taubat itu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali karena apa? Karena Allah, ikhlas karena Allah. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan, "illa liya'budullaha," kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "mukhlishina lahu ad-din," dengan mengikhlaskan bagi Allah agama itu. Ibadah dilakukan ikhlas karena Allah. Nah, jadi bukan karena tobatnya karena orang atau karena yang lain, bukan karena Allah. Syarat tobat adalah ini, ikhlas karena Allah. Oleh karena itu tadi Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, yang dimaksud dengan tobat adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah, ya, dari sesuatu yang apa, yang jelek kepada yang baik, zahiran dan batinan, zahir dan apa, batinnya. Di antara batin itu adalah ikhlas. Ini diambil juga dari ucapan Ibnul Qayyim. Ya. Adanya keikhlasan di dalam dia bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, taubat itu akan diterima atau dikatakan taubat yang masyru' jika dilakukan sebelum roh itu sampai ke tenggorokan, yakni sakaratul maut. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah wa Tirmidzi dan juga Ibnu Majah wa Abu Ya'la al-Musili rahimahullah, ya, dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Umar, "Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir." Ma lam yughargir. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah Ta'ala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "yaqbalu taubat al-'abdi," menerima taubat seorang hamba selama roh itu belum, lam yughargir, sebelum dia tersengal-sengal ketika apa namanya? Sakaratul maut. Ya. Yeah. Berkata Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah di dalam Ma'arijul Qabul, "Wa tuqbalu taubatu qabla al-gharghara kama ata fi syar'atil mutahhara." Wa tuqbalu taubah, dan taubat itu diterima, qabla al-gharghara, sebelum sakaratul maut. Kama ata fi syir'atil mutahhara, sebagaimana telah datang di dalam syariat yang mutahhara, yakni dalam nas, dalil yang sahih, hadis yang telah kita baca tadi. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian yang kedelapan, ma'asyiral muslimin, taubat itu akan dikatakan sebagai taubat yang masyru', yang disyariatkan, jika taubat itu dilakukan sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Ya. Ini ada kalimat taubat untuk makhluk dan Allah disebutkan dalam hadis ini. "Man taba qabla an tatlu' asy-syams." Barang siapa yang tab, bertaubat kepada Allah sebelum terbit matahari dari tempat apa? Tenggelamnya. Taballah, Allah bertaubat, yakni Allah memberikan apa? Ampunan. Alaihi, kepadanya. Juga dengan kalimat ala, bagaimana telah kita sebutkan tadi di awal pembahasan. Ya, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang apa? Ta'rif taubat. Pengertian dari taubat, makna taubat yang sesungguhnya. Dan di sini ikhwan bisa kita lihat bahwasanya manusia tentunya akan bertingkat-tingkat dalam taubat, ya tidak? Ya. Bertingkat-tingkat dalam taubatnya dari sisi penyesalannya sudah berbeda. Tingkat penyesalan satu orang dengan orang yang lain. Berbeda juga dari sisi ilmu. Ya. Tentang jeleknya apa? Dosa yang dia lakukan. Beda. Ya. Kemudian dari sisi keikhlasannya juga apa? Berbeda. Sama-sama ikhlas, namun tingkatan ikhlas juga apa? Berbeda-beda. Iya. Berbeda pula dari sisi apa? Ikhlas. Segera tidaknya dia mencabut apa? Dosa. Iya. Baik. Berbeda pula dari sisi itu di waktu. Nah, iya. Orang yang berlebih bersegera tentunya akan lebih apa? Lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wabillahi taufik. Bisa difahami insyaallah ma'asyiral muslimin. Ya, ini masalah yang pertama. Kita masuk pada masalah yang kedua. Ya. Baik. Masalah yang kedua ini terkait dengan sebuah pertanyaan. Dari dosa manakah kita bertaubat? Ini apa-apa saja yang kita bertaubat darinya? Baik. Ini pertanyaan ini mungkin sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ya, taubat ya dari dosa, dari apa lagi kan demikian. Baik, itu jawabannya. Baik. Jadi dari apakah kita bertaubat? Nah, cuma di sini perlu ditegaskan dan perlu kita bahas. Karena pentingnya masalah ini dan banyak orang yang terjatuh kesalahan dalam masalah ini. Ya. Pertanyaan yang merupakan masalah yang kedua ini. Dari apakah kita bertaubat? Jawabannya, taubat itu kita lakukan dari semua dosa. Baik dosa yang kecil atau dosa yang besar. Sehingga dari sini, ini maksudnya, ikhwan. Sehingga dari sini sudah merupakan satu kewajiban bagi setiap hamba untuk mengetahui jenis-jenis dosa. Iya. Baik dosa yang kecil atau dosa yang apa? Yang besar. Bagaimana seorang akan bertaubat ketika dia tidak tahu bahwasanya apa yang dilakukan adalah apa? Dosa. Iya. Iya. Bagaimana dia akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengilmui bahwasanya apa yang dilakukan adalah apa? Dosa. Iya. Baik. Wabillahi taufik. Ada sebuah kisah. Seorang syekh bercerita. Kalau tidak salah kejadian ini di Mekah atau di Madinah, yang jelas musim haji. Ya. Syekh ini sedang memberikan pengarahan. Datang salah seorang dari Mesir atau yang lain, mengeluh kepada Syekh. Tanya, mengeluh, ya Syekh, saya, ini makna ya, saya kok selama ini hidupnya merasa sempit, sengsara. Dosa apa yang saya lakukan? Padahal seingat saya tidak punya dosa. Subhanallah. Nah, iya. Ini mungkin terucap juga. Nah. Apa dosa saya? Kan demikian kan. Kok seperti ini? Nah, ini pertanyaan aneh ini kan. Menungso itu kan banyak dosanya. Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'. Ya. Semua Bani Adam itu banyak salahnya. Rasul mengatakan demikian. Ya. Tapi ucapan ini masih muncul pada banyak orang. Ya. Apa salah saya? Apa dosa saya? Ya. Baik. Maka Syekh hanya tersenyum. Ya, ketika mendengar pertanyaan tadi. Melihat sang penanya. Ya, bersih ininya. No. Ya. Jadi lihiyahnya bersih, ya kan. Sambil merokok, ya kan. Kemudian juga musbil, ya kan. Hanya senyum saja Syekh. Nah, ya. Ya. Baik. Artinya dari zahirnya saja dia melakukan kesalahan yang dia tidak apa? Sadar itu adalah apa? Kesalahan. Ya. Setidaknya dia belum tahu itu adalah perkara yang merupakan perkara yang dicintai oleh apa? Rasul SAW. Ya kan? Bisa difahami. Nah, masalah ini betapa pentingnya. Ya. Dari apa kita berdosa? Oh, dari apa kita berdosa? Dari apa kita apa? Bertobat. Afan. Dari apa kita bertobat? Jawabannya, kita bertobat dari dosa yang kecil dan apa? Yang besar. Artinya, merupakan kewajiban bagi kita untuk mengetahui. La buddha li kulli abdin an ya'rifa wa an ya'lam. Bagi seorang hamba harus mengetahui tentang apa? Dosa. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Taubat itu hukumnya wajib. Ya. Atas setiap dosa. Oleh karena itu semua jalan yang membantu terwujudnya sesuatu yang wajib juga hukumnya apa? Wajib. Saya ulangi. Taubat itu hukumnya apa? Wajib. Maka segala perkara yang mengantarkan terwujudnya sesuatu yang wajib, perkara itu juga hukumnya apa? Wajib. Ya, contohnya, sholat itu wajib. Ya, tidak ada khilaf. Dan sholat itu harus menutup apa? Aurat. Ada seorang wanita muslimah yang tadinya kafir, ya, dia tidak menutup auratnya, masuk Islam, dan semua baju-bajunya adalah baju-baju yang membuka apa? Aurat. Dia sekarang mau sholat, dia punya duit banyak. Saya tanya, hukum dia membeli baju yang menutup aurat, hukumnya apa? Wajib. Walaupun asal jual beli itu hukumnya adalah apa? Mubah. Jual beli mubah saja, tidak berbahala, tidak pula apa? Berdosa. Asalnya demikian. Namun ketika jual beli ini terkait dengan terwujudnya sesuatu yang wajib, maka jual beli itu berubah hukumnya dari mubah menjadi apa? Wajib. Berpahala itu membeli, ya, amalan wajib. Ya. Memakai minyak wangi hukumnya apa? Sunnah. Ya. Maka ketika orang membeli minyak wangi, ya, seorang laki-laki akan jumatan, habis minyak wanginya, duitnya ada, ya kan? Ah, saya beli minyak wangi. Membeli minyak wangi ini menjadi hukumnya apa? Sunnah. Karena memakai minyak wangi hukumnya apa? Sunnah. Demikian seterusnya. Kembali pada masalah. Taubat. Taubat hukumnya adalah apa? Wajib. Maka segala sesuatu yang merupakan sebab dan faktor terwujudnya taubat, ya, mengantarkan seorang bertobat kepada Allah, maka ini juga apa? Wajib hukumnya. Ya. Yakni mempelajari sesuatu ini haram, ini dosa, mengenal jenis-jenis dosa. Ini hukumnya apa? Wajib. Maka semakin penting pula nilai kita menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin. Dan benar kata para ulama, ya, ketika sebagian orang melihat Imam Ahmad masih terus sibuk menuntut ilmu, padahal beliau sudah mencapai derajat imam di hadapan manusia. Bertanya, ya Imam Ahmad, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Sampai kapan? Sampai mati, ilmu belum habis kita cari. Betapa banyak hal yang kita belum tahu. Maka terus berusaha menuntut ilmu. Oh, ini haram, ini makruh, ini bid'ah, ya, ini wajib, ini sunnah, ini mubah. Ya, mengenal. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan para ulama rahimahumullah memiliki perkara yang sangat atau memiliki semangat yang sangat kuat di dalam menjelaskan apa namanya perkara-perkara ini kepada manusia. Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih dijelaskan tentang apa? Perkara-perkara yang dilarang. Sekarang saya memberikan contoh saja ma'asyiral muslimin. Memberikan contoh. Di dalam masalah thaharah, di dalam masalah apa? Thaharah, bersuci. Itu ada larangan-larangan. Ya. Larangan-larangan yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak menyadari. Itu adalah larangan atau dianggap remeh. Seperti misalnya tidak boleh seorang apa namanya membuka aurat ketika apa? Ketika buang hajat. Ini dalam pembahasan kitab thaharah. Ya. Juga dia harus memperhatikan masalah istinja. Ya, istinja. Ya. Dan ternyata kebanyakan azab kubur, banyak orang yang diazab kubur karena apa? Karena masalah kencing ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Ya. Dan ternyata sedang diazab orang itu. Rasul mengatakan, "Innahuma la yu'adzabani." Sungguh keduanya sedang diazab oleh Allah. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Dan keduanya tidaklah diazab karena sesuatu yang susah untuk ditinggalkan. Mudah sebenarnya. Ya. Yang pertama, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu wa fi riwayah la yastatiru minal baul. Adapun salah seorang di antara kedua yang diazab oleh Allah adalah orang yang dia tidak menjaga dari kencingnya. Dalam riwayat yang lain, tidak menutup aurat ketika apa? Kencingnya. Iya. Tidak memperhatikan percikan-percikan kencing. Dianggap biasa saja. Maka ini nasihat untuk kaum muslimin. Ya. Baik. Kencing sembarang saja, dia tidak perhatikan cipratan-cipratan apa? Air kencing. Ini larangan yang perlu diperhatikan. Yang banyak kaum muslimin tidak menyadari. Ya. Membuka aurat juga terkadang hal yang biasa. Terutama di daerah-daerah pedalaman. Ya. Ya. Laki perempuan bareng mandi di mana? Di sungai. Biasa saja. Nah. Ya. No problem dengan bahasa Inggrisnya. Aduh, subhanallah. Nah. Ya. Ya, mereka biasa saja dalam pikiran. Ya. Dan kadang orang menganggap sebagai hal yang apa? Yang biasa. Namun harus ada perbaikan kaum muslimin. Ya, harus ada perbaikan. Ya. Harus ada perbaikan. Ya. Contoh yang lain. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah istinja misalnya, ya. Larangan untuk memasukkan tangan ke dalam bejana ketika bangun dari tidur apa? Malam. Yeah. Jadi ketika seorang akan berwudu, yeah, dan dia memasukkan tangannya untuk mengambil air untuk berwudu dari bejana, yeah, disyariatkan untuk apa namanya? Untuk mencucinya. Yeah, mencuci dulu sebelum memasukkan ke dalam apa? Bejana. Baik. Ini larangan yang mungkin di antara kita pun juga apa? Lupa. Pernah dengar hadisnya tapi apa? Lupa. Ini dalam bab thaharah. Ya. Baik. Dan banyak larangan-larangan dalam bab thaharah. Dalam bab salat juga demikian, ada larangan-larangan. Ya. Ya, dan seterusnya. Dan juga para ulama memiliki perhatian yang besar terhadap bab ini. Ada ulama yang membuat kitab khusus yang berjudul Kitabul Kabair. Kitab tentang dosa apa? Besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab tersebut menyebutkan lebih daripada 70 dosa besar. Ya. Yeah. Diawali dari apa? Syirik. Kemudian sihir. Ya. Yeah. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, kita lihat saja syirik. Betapa banyak merebak dengan berbagai macam jenisnya. Durhaka kepada orang tua. Juga betapa banyak durhaka kepada orang tua terjadi di zaman ini. Dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya. Islam demikian indah, demikian mulia. Mengucapkan kalimat uf kepada orang tua saja tidak apa? Tidak boleh. Ya. Sekarang lebih. Anak zaman sekarang bukan hanya uf saja. Ya. Karena biasa sering mendengar sinetron, melihat sinetron. Ya, anak kecil berani kepada orang tuanya. Ya, ditiru. Ah, ini bagus kayaknya. Cocok untuk diri saya. Nah, ya. Dilihat. Baik. Dalam bab salat juga yang perlu kita ingatkan, yang banyak kaum muslimin mungkin belum tahu, ini adalah perbuatan dosa. Melewati orang yang sedang apa? Salat di depannya. Iya. Ini larangan dari Rasul. Dan kita punya husnuzon kepada kaum muslimin, mereka belum tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ampunan, memberikan mereka kemudahan untuk mengetahui ilmu ini. Ya. Tapi ini bukti bahwasanya banyak di antara kita, ya, kaum muslimin yang belum tahu apa? Larangan ini. Ini sesuatu larangan yang seharusnya seorang bertobat darinya. Ya, bagaimana akan bertobat dia tidak tahu ini adalah sebagai apa? Larangan, dosa. Iya. Melewati orang di depan, ya, orang sedang sholat dilewati depannya, biasa saja. Iya. Kadang aneh orang itu. Ya. Setelah selesai sholat ada yang sholat sunnah, ada yang duduk tidak sholat, ada yang berdiri sholat sunnah. Jalan begitu lewat orang yang ada orang yang duduk dia tidak jadi. Ah, kalau saya lewat di depan orang duduk tidak sopan. Ya kan? Justru malah milih yang lewat di depan apa? Sholat. Aneh ini kan? Ya. Ya, kalaupun dia terpaksa lewat di depan apa orang nun sewu kan sambil, iya kan, sambil merasa bersalah sekali kok saya lewat di depan orangnya, iya. Ya. Tapi begitu lewat di depan orang yang sedang sholat, enak saja lewat di depan. Iya. Iya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa butuhnya manusia kepada ilmu. Iya. Jadi pertanyaan dari apa kita bertobat? Ini bukan pertanyaan yang sekedar kita jawab apa? Ya dari dosa, dari apa lagi kita bertobat. Ya. Masalahnya adalah apa? Bagaimana kita mengetahui apa? Dosa itu. Maka kita punya hajat ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah untuk menuntut ilmu. Dan ini semakin jelas pula makna sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Muslim rahimahullah dan juga yang lainnya dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang salaka tariqan, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan-jalan menuju apa? Jannah. Menuntut ilmu, tahu, oh ini ternyata haram. Oh ternyata saya harus menutup aurat ketika buang hajat. Oh ternyata selama ini saya belum memperhatikan percikan-percikan kencing. Oh ternyata melewati di depan orang sholat itu tidak boleh. Ya. Ya. Sekarang saya tanya ma'asyiral muslimin. Ada seorang berdiri di depannya presiden. Sedang diajak bicara oleh presiden. Kemudian kita tiba-tiba nyelonong saja lewat di depannya. Wes. Nah. Sopan enggak? Ya. Enggak usah dijawab. Bisa ditangkap polisi itu nanti. Ya kan? Mengganggu pembicaraan, pembicaraan penting, pembicaraan kenegaraan. Ya, taruhlah ada duta besar dari negara asing, ya kan, sedang berbicara dengan Bapak Presiden. Ya, wong kita bukan orang apa-apa, ya kan, lewat, tidak apa-apa lewat langsung di depannya. Sekarang coba bandingkan, ini orang salat sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita tidak lebih malu? Ya, maka benar sabda Rasul salam melarang kita untuk apa? Untuk lewat di depan orang yang sholat. Ya. Maka jangan marah kaum muslimin kalau ada orang yang sholat, kemudian apa? Ada orang yang mau lewat, kemudian dia apa? Dicegah. Cegahnya pun dengan lembut tentunya. Bukan dipukul, ya kan? Bukan seperti itu. Nah, dikasih isyarat demikian. Nah, agar tidak lewat di depan kita. Ya. Nah. Baik. Dan betul-betul kita menyaksikan ada orang yang dicegah seperti itu malah jadi gelut. Nah. Ya, dimarahi orang sedang sholat. Apa-apa nih dan terusnya. Astagfirullahaladzim. Ini sebabnya karena apa? Tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, memberikan maaf, ya, pada orang-orang yang belum mengetahui. Namun ya itu kewajibannya menuntut apa? Ilmu. Ya. Ya. Yeah. Baik. Sekedar kita mengingatkan jenis-jenis dosa, ikhwan, ya. Sebelum kita masuk masalah berikutnya. Sekedar kita mengingat jenis-jenis dosa. Para ulama membagi jenis-jenis dosa. Ada dosa yang sifatnya zahir dan ada dosa yang sifatnya apa? Batin. Zahir tampak, ada yang batin. Zahir ya bisa kita lihat. Ya, sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ini syirik. Ya. Baik. Mencuri, membunuh, ini zahir. Dan seterusnya, banyak. Batin ada hasad, ya. Kibir, kesombongan, ya. Kemudian juga apa namanya? Nah, syirik yang munculnya dalam hati, tawakal kepada selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan-keyakinan yang salah, ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya. Jadi ada dosa yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya apa? Batin. Ada juga pembagian yang lain, ada dosa yang kabair, dosa yang besar, dan ada dosa yang apa? Yang kecil. Ya. Baik. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang luas yang perlu kita pelajari dan perlu kita terus di dalam kehidupan ini membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, larangan-larangan ini tidaklah Allah tetapkan kecuali untuk kebaikan manusia. Ya. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Tidak ada yang berat. Semua yang Allah tetapkan berupa larangan itu kebaikannya untuk manusia. Siapa yang mau meninggalkan, dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang kedua. Ya. Dari pembahasan taubat. Sekarang kita masuk pada masalah yang ketiga yang juga penting untuk kita pelajari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan-keutamaan taubat, fadailu taubah. Taubat kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memiliki keutamaan yang sangat banyak, faedah yang tidak terhingga, kebaikan yang dirasakan oleh seorang yang bertobat di dunia wal akhirah, demikian banyak faedahnya. Di antara faedah-faedah tersebut, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, taubat adalah sebab al-falah, sebab keberuntungan. Ya. Sebab kesuksesan, sebab keberuntungan adalah taubat ilallah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang telah kita baca tadi di awal pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang muflih, beruntung. Yeah. Dan makna falah adalah segala kebaikan di dunia dan apa? Di akhirat. Ini falah. Kita lihat beberapa tafsir para ulama tentang ayat ini, tentang makna falah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama ahli tafsir, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian tuflihun, beruntung, maknanya tafuzuna bidzalika bisa'adatid darain, engkau akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan, bidzalik, dengan sebab taubat, bisa'adatid darain, berupa kebahagiaan di dua negeri, dunia dan di akhirat. Ya. Yeah. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan tobat seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kalau kita rinci, segala macam kebaikan dunia, segala macam kebaikan akhirat, kebahagiaan di dunia wal akhirah, akan mendapatkan ketenangan hidup, kelezatan, ya. Dan seorang tidak akan mendapatkan kelezatan walaupun dia mengumpulkan dunia dan seisinya selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan at-taubah, taubat itu tukafiru sayyi'at. Tukafiru as-sayyi'at. Menghapuskan dosa-dosa. Ya. Yeah. Oleh karena itu, jika seorang bertaubat dengan taubat yang nasuh, taubatan nasuha, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Semua dosa. Kabiriha wa saghiriha, yang besar atau yang kecil, termasuk dosa syirik. Sebesar-besar dosa ketika seorang bertaubat sebelum matinya, maka dia akan apa? Diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang menunjukkan Allah mengampuni semua dosa. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi, ya, untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, ya ibadi, wahai hamba-hambaku seluruhnya, hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya dengan melakukan perbuatan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Dosa semuanya diampuni oleh Allah. Yang besar atau yang kecil, yang syirik atau yang bukan, sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum, mudah-mudahan Allah Rabb kalian, an yukaffira ankum, mengampuni atas kalian. Yukaffira ankum apa? Sayyiatikum, semua dosa-dosa kalian. Sayyiat di sini umum. Sayyiatikum maknanya umum, semua dosa. Ya. Karena dia sayyiat jamak mudhaf. Ya, sayyi'atikum, yakni semua dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Baik. Ini dalil bahwa taubat adalah sebab diampuni semua apa? Dosa. Tubu ilallah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ya. Kemudian yang ketiga. Ini sebenarnya rincian dari yang pertama tadi, ya. Falah. Falah itu keberuntungan kalau dirinci, ya, ini tadi. Nah, semua yang akan saya sebutkan ini adalah apa? Falah itu. Namun demikian yang disebutkan dalam ayat-ayat, ya, dirinci satu persatu, di antara bentuk falah keberuntungan orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Di antara keutamaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah sebab Allah memberikan rizki, kenikmatan. Ya. Di dunia ini Allah akan berikan kita kehidupan yang thayyibah. Al-mata' al-hasan. Kehidupan yang baik. Rizki yang thayyib. Dengan sebab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ketiga. Dalam surat Hud ayat yang ketiga Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan segeralah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang hasan, mata'an hasanan, kenikmatan yang baik, rizki yang thayyib, ila ajali musamma, sampai ajal yang telah Allah tetapkan. Iya. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang bertobat kepada Allah mata'an hasanan. Yumatti'akum mata'an hasanah. Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang hasan, yang baik. Ya. Kelapangan hidup. Rizki yang thayyib. Kemudahan demi kemudahan. Sebabnya adalah apa? Taubat kepada Allah. Kemudian yang keempat. Taubat kepada Allah adalah sebab diturunkannya hujan. Diberikannya harta dan anak-anak. Berarti di antara sebab yang menghalangi turunnya hujan, masa klik, ya kan? Kesempitan dalam sebuah negeri adalah apa? Dosa. Apalagi kesyirikan. Ini sebab yang paling besar yang menyebabkan kerusakan sebuah negeri. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nabinya Nuh alaihi salatu wassalam dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Di antara yang beliau dakwahkan adalah agar manusia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan untuk mereka kebaikan berupa diturunkannya hujan, diberikannya harta yang dibarokai, anak, kebun-kebun, ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'allakum jannati wa yaj'allakum anhara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada kaumku, ya Allah, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan apa? Ampunan. Yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan banyakkan untuk kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dibanyakkan dari sisi jumlahnya dan barokahnya. Ya. Barokahnya. Iya. Mungkin hanya beberapa anak saja diberi, hartanya juga tidak banyak sekali, namun barokahnya apa? Banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan untuk kalian apa? Sungai-sungai. Iya. Yeah. Baik. Ini keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Kita sebutkan beberapa keutamaan lagi, ikhwan. Keutamaan yang kelima, seorang yang bertobat kepada Allah akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ini saja seandainya hanya keutamaan tobat. Hanya ini saja. Ini sudah cukup. Seorang kalau sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-222, ya, menyebutkan tentang kecintaannya kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah. Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, bersuci. Iya. Inna allaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat. Taib. Ini ikhwan, keutamaan yang sangat besar. Mahabbatullah. Ya. Kalau seorang mencintai Allah, setiap orang bisa mengatakan, saya mencintai Allah. Namun adakah yang bisa mengatakan Allah mencintai saya? Ya. Bukanlah masalahnya kita mencintai Allah. Semua orang mengatakan demikian. Namun masalahnya apakah Allah mencintai kita? Ya. Oleh karena itu ketika di malam perang Khaybar, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada para sahabat, besok pagi saya akan memberikan bendera perang ini kepada salah seorang di antara kalian. La'uqtiyanna ra'yata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullaha wa rasuluh yaftahullahu ala yadih. Atau kama qala Rasulullah s.a.w. Besok pagi saya akan memberikan bendera perang ini kepada seorang untuk memimpin perang, yang orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, Rasul pun mencintai, dan Allah akan membukakan kemenangan dengan sebab tangan dia dalam perang Khaybar itu. Ya, demikian para sahabat mendengar sabda ini. Ini sabda yang luar biasa. Ya. Bagi mereka kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah segalanya. Ya. Maka di malam hari itu para sahabat tidak tidur. Yakni banyak mereka membicarakan siapa mereka atau siapakah dia yang akan mendapatkan apa? Bendera perang itu besok pagi. Dan semua mengharapkan, tidak ada yang tidak. Ya. Ini sudah ada jaminan. Ya. Tapi kalau tawarannya siapa yang akan memimpin perang, lari semua para sahabat. Yakni maksudnya lari di sini bukan lari apa namanya tidak mau perang, tidak. Maksudnya tidak ingin memegang apa namanya? Tanggung jawab, takut memegang kepemimpinan. Tapi di malam itu, kata Umar bin Khattab, semuanya berharap menjadi pemimpin perang di esok harinya. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasul ini. Ya. Yeah. Orang tadi mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasul. Ternyata di pagi hari setelah sholat subuh, Rasul mencari-cari orang yang dicari tidak ada. Yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib apa namanya? Sedang sakit kedua matanya. Dipanggillah Ali, dibawa oleh sahabat dan diludahi matanya oleh Rasulullah SAW, didoakan dan sembuhlah kedua matanya seperti tidak pernah sakit sama sekali. Iya. Dan ini juga hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan bukan berarti Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak. Iya. Namun ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan tetap yang terbaik dan termulia dari Al-Khulafaur Rasyidin adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka di antara sebab seorang mendapatkan mahabbatullah adalah apa? Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, inna allaha yuhibbut tawwabin. Ya. Baik, mungkin itu dulu ikhwan yang bisa kita sebutkan di antara beberapa fawaid. Dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang beberapa faedah yang lain dari apa? Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.